Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang kelima, kemarin sudah kami berikan lima mufradat yang baru, yang tentunya sebagian antum pernah menghafalnya atau sebagian antum belum pernah menghafal. Namun yang inti adalah sekarang disebutkan lima mufradat tersebut. Yang pertama, fa'run, artinya apa? Tikus. Yang kedua, arnabun, artinya apa? Kelinci. Yang ketiga, apa? Sinjarun. Sinjabun. Sinjabun. Artinya tupai. Yang kelima, kunfudun, artinya landa. Paham salah ya? Sinjabun tupai, fa'run tikus. Paham ya? Kemudian apa? Barakallahu fikum, kunfudun landa. Kemudian apa tadi? Arnabun kelinci. Yang kelima, difda'un, artinya kata. Insyaallah paham salah ya? Kita lanjutkan. Pembahasan kita malam hari ini adalah seputar mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi pahami baik-baik. Yang belum pernah kenalan, sekarang tak kenalkan. Yang sudah pernah kenalan, tinggal ngulang kembali, cuman dimutskinkan. Kata beliau, ad-darsul khamisul, pelajaran yang kelima. Al-mudhaf bal-mudhaf ilaih. Mudhaf itu artinya yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandari. Itu antum hafalkan baik-baik artinya itu. Kalau antum gak hafal artinya itu, bingung artikannya nanti. Mudhaf itu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Bingung. Enggak usah dikasih kepadanya. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham? Contohnya ini sekarang. Contohnya. Qalamu Zaidin. Penanya Zaid. Penanya siapa? Penanya Zaid. Pena antum sandarkan kepada Zaid. Berarti pena ini mudhaf, Zaidnya mudhaf ilaih. Paham? Paham? Sebelum ana bacakan, antum pahami baik-baik penjelasan ana biar tidak gagal paham. Karena kalau antum sudah paham, itu walaupun dengan pertanyaan yang mengagetkan pun bisa jawab. Insyaallah. Paham tidak ya? Setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Satu. Perhatikan baik-baik. Setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Satu. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Itu kaidahnya. Nanti ada dua kaidah untuk mudhaf, satu kaidah untuk mudhaf ilaih. Kaidahnya untuk mudhaf, perhatian baik-baik ya. Kalau untuk mudhafnya, setiap mudhaf tidak boleh ditanwin, satu. Yang kedua, setiap mudhaf tidak boleh kemasukan al, dua. Sekarang yang mudhaf ilaih. Adapun mudhaf ilaihnya, setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Sedangkan majrur tanda asalnya dengan apa, Akh Muhammad? Majrur tanda asalnya dengan apa? Dengan kasrah. Paham ya? Dengan kasrah. Nah, setiap mudhaf tidak boleh ditanwin. Setiap mudhaf tidak boleh kemasukan al. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Itu ingat-ingat kaidahnya. Kalau salah ya, itu penting sekali itu. Jadi nanti dengan kaidah itu antum paham. Seringnya mudhaf-mudhaf ilaih itu diartikan adalah lafadznya di situ. Penanya Muhammad, tasnya Amr, ya enggak? Kemudian uangnya Saleh. Paham belum? Contohnya, qalamu Muhammadin. Penanya siapa? Penanya Muhammad. Antum nyandarkan pena ke Muhammad. Berarti yang disandarkan namanya mudhaf, yang disandarkan siapa? Muhammad. Berarti mudhaf ilaih. Mahu salah Umar. Jadi mudhaf apa artinya? Mudhaf ilaih yang disandari. Mahu salah. Naam. Naam. Mahu salah ya. Ayo. Berikutnya kita lihat. Kitabun, lihat itu tanwin di situ. Kitabun. Kemudian Muhammadun. Kita gabung dulu. Antum saksikan dari baik. Biar nanti tahu sekali temuan langsung paham. Kitabun sama apa itu? Muhammadun. Ini masih dipisah ini. Kitabun kitab, Muhammad Muhammad. Kita mau gabung gitu loh. Kita sandarkan kitab ini kepada Muhammad. Kitabnya Muhammad. Jadinya nanti susunannya mudhaf, mudhaf ilaih. Ingat-ingat kaidahnya. Setiap mudhaf tidak boleh ditan. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Selesai urusan. Kitabu Muhammadin. Kalau ada orang ngomong, Kitabu Muhammadan, walaupun keras, gagal paham enggak? Gagal paham. Kitabu Muhammadun, paham enggak orangnya? Paham kan? Yang paham bagaimana? Kitabu Muhammadin ini, Kitabu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Mudhaf artinya apa? Mudhaf ilaih. Ewa. Karena biasanya kalau orang belajar tuh bingung, ini mudhaf ilaih itu yang disandarkan kepadanya. Bingung orang. Dulu mungkin yang pernah belajar awal mula pahamnya kayak gitu. Tapi itu bikin sulit itu loh. Kita ngambil yang simpel aja udah. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Paham salah ya? Jadi yang antum hafal bagaimana yang antum hafal? Yang antum hafal itu hukum mudhaf sama mudhaf ilaih. Nah, hukum mudhaf sama mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih pasti kalau mudhaf tidak boleh di tidak boleh juga kemasukan al. Mafhum salah Umar. Setiap mudhaf bagaimana Umar? Mudhaf tidak boleh tanwin, kedua tidak boleh masukkan al. Mudhaf ilaih harus bagaimana? Harus majrur. Tanda asal dengan apa majrur? Asrah selesai ini. Kitabu Muhammadin. Paham? Kita lanjutkan. Kitabun sama dengan Muhammadun. Kemudian ada anak panah sebelahnya itu untuk membikinnya Kitabu Muhammadin. Kitabu mudhaf, Muhammadin mudhaf ilaih. Ini baru diperkenalkan sedikit. Antum sudah bisa baca Arab gundul. Nah, coba. Tak gunduli ya. Ini tak gunduli ini sekarang ada harakatnya. Anak menerjemahkan saja. Kitabnya Muhammad. Antum bisa baca gak sekarang? Gak mungkin antum baca Kitabun Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Karena tahu hukumnya ini mudhaf, mudhaf ilaih. Itulah faktor yang mempengaruhi antum bisa baca Arab gundul karena tahu hukumnya tadi itu. Kenapa kok antum baca Muhammadin? Karena mudhaf ilaih. Kenapa kok dibaca Muhammad Kitabu enggak ditanwin? Karena mudhaf. Paham ya? Mengetahui hukum itu penting sehingga nanti bacanya pun juga benar. Paham belum? Seperti kemarin itu. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Itu juga termasuk kaidah itu. Contohnya dakhaltu nabarakallahu fikum antum mantum belakang. Naam barakallahu fikum ya. Ya, naam. Jadi kaidahnya barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Setiap mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. Naam dengan kaidah yang sudah kami berikan kemarin itu, fungsinya dihafal itu untuk membaca Arab gundul, untuk membaca apa? Arab gundul. Jadi kalau misalkan antum sudah tahu kaidahnya, pasti antum bisa baca tanpa harus diberitahu apa di naam barakallahu fikum dikabarin. Contohnya gini. Ini fi, ya kan? Sekarang antum akan berkumpul, baca coba. Antum baca coba. Lah kok masjid ini kenapa? Karena enggak ada harakatnya. Gundul kan ini. Lah kok masjid ini kenapa? Karena huruf jar. Bayangkan itu. Gundul aja bisa baca dia. Gundul adalah Arabnya. Karena tahu hukumnya itu loh. Coba kalau antum enggak tahu, awal belajar dulu. Fil masjidu, fil masjidah. Karena enggak tahu gitu loh. Setelah tahu antum bacanya benar. Kan itu. Itu penting sekali itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Contohnya yang kemarin itu. Antum disodorkan nama Aisyah misalkan. Bacanya apa kira-kira kalau enggak tahu hukumnya? Aisyatun gitu. Ya enggak? Tapi setelah tahu hukumnya, enggak mungkin antum baca Aisyatun. Pasti bacanya apa? Aisyatu karena tahu kaidahnya. Jadi kaidahnya dihafal. Kita lihat berikutnya, bintun Hamidun. Dimudhaf-mudhaf ilaih kan? Bintu Hamidin, anak perempuannya Hamid. Kitabun sama Allah sama dengan Kitabullahi. Kan gitu. Yang berikutnya yang bawahnya itu yang silang itu berarti keliru, yang centang berarti benar. Kitabun Muhammadin, keliru dia. Kenapa keliru Abdurrahman? Kitabun Muhammadin kenapa keliru? Abdurrahman satunya. Kitabun Muhammadin keliru enggak itu? Mudhofnya tidak boleh tanwin. Di situ diapain? Ditanwin, berarti keliru. Paham belum? Harus tahu sisi kekeliruannya. Kitabun Muhammadin. Kelirunya kenapa? Karena kitabun ditanwin. Yang benar sebelahnya itu. Kitabu Muhammadin. Nahdifu tanwin indal idhafah. Kita membuang tanwin ketika disandarkan. Ingat-ingat itu ya. Yang berikutnya. Al-kitabu Muhammadin. Keliru atau benar? Omar. Al-kitabu Muhammadin. Keliru atau benar? Yang benar? Kenapa kelirunya di sini? Mudhaf tidak boleh kemasukan al. Tahu sisi kelirunya. Kitabun Muhammadin. Keliru atau benar, Ah Muhammad? Kitabun Muhammadin. Kitabun Muhammadin. Keliru atau benar? Keliru yang benar. Kitabun Muhammadin. Sisi kelirunya kenapa? Karena mudhaf tidak boleh tanwin. Disitu tanwin. Berikutnya. Nahdifu al indal idhafah. Kita membuang al ketika disandarkan. Yang berikutnya, kitabu Muhammadun. Kitabu Muhammadun, keliru atau benar Abdul Razak? Yang benar? Kitabu Muhammadin. Sisi kelirunya apa di situ? Mudhaf ilahnya kenapa? Enggak boleh tanwin. Mudhaf ilahnya harus majrur. Harus majrur. Di situ padahal apa? Dhammah, keliru kitabu Muhammadun. Yang benar kitabu Muhammadin al-mudhaf ilaih majrurun bil kasrah Muhammadin itu. Paham soalnya ya? Ayo kita tutup yang terakhir. Amsilatun ukhra lil mudhaf wal mudhaf ilaih. Contoh yang lain untuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu diartikan apa tadi? Yang disandarkan. Mudhaf ilaih diartikan apa tadi? Abdul Ghafur. Mudhaf tadi diartikan apa, Ah Muhammad? Yang disandarkan. Mudhaf ilaih diartikan apa tadi, Ah Abdul Ghafur? Sama. Mudhaf yang disandarkan. Mudhaf ilaih diartikan apa? Apa ini? Balingkan. Yang disandarkan mudhaf. Mudhaf ilaih apa artinya? Yang tersandarkan lah bahasa khair insyaallah. Apa? Sama berarti. Anda sudah ngasih tahu kaidah tadi. Terjemahan itu penting. Antum harus mengetahui artinya. Mudhaf itu yang disandarkan. Ini loh contohnya. Ini qalamu Muhammadin. Qalam ini disandarkan. Kepada siapa? Muhammad. Muhammad berarti yang disandari. Bukan yang disandarkan. Paham maksudnya? Ewanam barakallahu fikum. Itu terjemahan penting itu, jangan sampai keliru. Ewanam. Kita lihat. Khalu Hamidin faqirun. Pamannya Hamid itu fakir. Kalau khal itu paman dari jalur ibu. Kalau paman dari jalur bapak apa? Ammun. Bibi dari jalur ibu apa? Khalati. Khalatun. Khalatun. Khalati bibiku. Ewa. Kalau bibi dari jalur bapak apa Abdurrahman? Wallah. Amanun. Ammatun. Ammatun. Kalau bibi dari jalur ibu apa Abdurrahman? Khal itu cuka artinya. Khal itu. Khal itu cuka artinya. Khalun cuka artinya. Ya enggak? Ayo mana? Bibi dari jalur ibu apa? Wallahu a'lam. Allahu musta'an. Bibi dari jalur ibu apa? Apa? Khalatun. Ayo, Pak. Paman dari jalur bapak? Paman dari jalur bapak? Ammun. Bibi dari jalur bapak? Ammatun. Tak ulang lagi faedah ini. Karena kita bukan orang Arab. Kita ini orang Indonesia. Paham ya? Sehingga harus diulang-ulang terus bahasa Arab itu. Biar tidak gagal. Paham. Di antara kita ada orang Jawa. ada juga orang Sumatera gitu, ada juga orang Sulawesi. Makanya dipahami baik-baik, paham ya? Yang namanya khalun itu adalah paman dari jalur ibu. Kalau khalatun, paman dari jalur ibu juga. Kan itu. Kalau ammun, paman dari jalur bapak. Kalau ammatun, bibi dari jalur bapak. Paham soalan ini? Paham? Bisa bedakan? Pasangannya ammun, ammatun, khalun, khalatun. Kalau khalun, suka. Khalun, suka. Paham maksudnya? Ewa, kita tutup yang terakhir, kata beliau. Khalu hamidin fakirun. Pamannya Hamid itu fakir. Kitabu man hadha, kitab siapa ini? Kitabnya siapa ini? Coba ada nyanya itu. Kitabnya siapa ini? Berarti kitabnya mudhaf. Naam, man hadha ini mannya mudhaf ilaih. Paham belum? Naam barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam, pembahasan seperti ini. Kemudian berikutnya masmur rajuli. Ewa, masmur rajuli, siapakah nama lelaki ini? Ma itu katanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Lah orang berakal enggak? Lah kenapa menggunakan ma di sini? Perhatian baik-baik. Kenapa menggunakan ma? Kok enggak? Masmur rajuli, kok masmur rajuli? Ini perhatian baik-baik ini. Ini biarannya enggak bakal paham. Ini orang yang merenungi ya. Kalau cuma yang main-main ya silakan. Kalau main-main nanti enggak dapat apa-apa. Masmur rajuli, ya kan? Masmur rajuli mengartikannya siapakah nama lelaki tersebut. Yang ditanyakan itu, sekarang ma ini kan sudah kita lewati. Ma itu menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Lah sekarang orang berakal enggak? Kok pakai ma? Subhat atau bukan itu? Subhat atau bukan? Nah, gimana nih solusinya? Katanya ma untuk yang tidak berakal. Mas-mas ya, menanyakan nama. Lah ya, tapi kan orangnya berakal. Cara solusinya bagaimana kira-kira? Antum bisa jawab enggak? Antum? Katanya ma itu menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Lah orang berakal enggak? Siapa kan nama laki-laki ini? Subhat bukan? Subhat. Antum gimana? Bisa jawab subhatnya? Gimana? Yang ditanyakan namanya bukan orangnya. Yang berakal itu orangnya atau namanya? Orangnya. Namanya berakal enggak? Enggak berakal. Berarti benar pakai ma. Udah ya, clear ya. Karena syubhat itu kadang muncul dari orang-orang yang bikin syubhat itu loh. Ya, terus pahami baik-baik. Ustaz, ini kok katanya man nanyakan sesuatu yang tidak berakal, Ustaz. Bukankah orang itu berakal? Kita katakan, "Na'am, orangnya berakal." Namanya berakal enggak gitu loh. Yang ditanyakan ini namanya atau orangnya? Namanya. Apa maksudnya? Enggak ada sekali dah. Berikutnya. Masmur rajuli, siapakah nama lelaki tersebut? Ibnu man anta, anaknya siapa kamu? Anaknya siapa kamu? Ana ibnu Khalidin. Saya anaknya Khalid. Ini berarti mudhaf ilaih yang melihat itu Ibnu Khalidin, Khalidin mudhaf ilaih. Nam ibnunya apa? Nam barakallahu fikum sebagai apa? Sebagai mudhaf di situ enggak boleh tanwin. Masmul binti, ini pertanyaan juga nih. Siapakah anak wanita tersebut? Yang ditanyakan siapa? Namanya atau perempuannya? Namanya. Namanya berakal enggak? Anak perempuannya? Ya berarti benar. Ma masmul binti, siapakah nama anak perempuan tersebut? Ismul binti Zainabun. Keliru atau benar? Ya benar. Zainabu. Kaidahnya apa? Bismillah. Jami' jami' asma'in nisa' mamnu'atun min at-tanwin illa hindan. Artinya hindun kenapa tanwin? Tamam. Nah, adapun pembahasan berikutnya mengenai munada, kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, karena pembahasan munada ini juga tidak kalah serunya dan perlu antum perhatikan baik-baik. Mufrodat yang sudah kami sebutkan kemarin diulang-ulang terus, karena setiap hari kami akan memberikan 5 mufrodat insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum walhamdulillah rabbil alamin.